yang terbaru sekaligus yang termanis dan terbaik untuk Anda semuanya. Spesial dari kami, Melon Music, bareng-bareng pula bersama Lulu Dararah.